Mayat asar jamak. Ha kena. Semai jemaah. Ah nak jamak semai jemaah dengan semai asar. Gitu. Boleh kata atau tidak? Gitu. Ah baik. Jadi bila katakanlah kita ni ada sebab yang membolehkan jamak semayah deh. Misalnya kita orang musafir masalahnya. Ha, dalam keadaan begitu tu, kalau kita kira kita orang musafir, pada hukum tak ada wajib dah semayah tu, tak jemaah tu. Dalam gitu pun kita nak semayah juga. Ha, nah, maka sebab bagi kitanya harus menjamak ke semayah. Maka soalnya boleh ataupun haruskah kita nak jamak semaya jemaah dengan semaya asar? Ha, maka jawabnya tafsil. Ha, nak jawab ya selalu tak boleh, tak boleh selalu pun tak boleh, kena tafsir. Tafsir kan nak? Dia jamak ada dua cara. Jamak takdim, jamak takhir. Lah mana jamak takdim? Kita ambil semaya asar, mari semaya dalam jemaah, dalam waktu jemaah, yakni waktu zuhur. Dia panggil takdim dah. Yang satu lagi panggil jamak ta'khir. Kita nak semaya jemaah dalam waktu asar, nak ta'khir jemaah di dalam waktu asar. Ha, dia panggil jamak ta'khir. Ha, bila pahal dah jamak takdim dia ta'khir, maka jawabnya sah dan harus jamak dengan jalan takdim. Tak apa. Kita sampai siapa di tengah jalan boleh masjid di batas dah berada dengan jemaah situ. Kita dah ada musafir ni, semaya jemaah, tengah-tengah duduk semaya jemaah, niat di hati kita, aku nak jamak semaya asar. Ha, aku nak semaya asar jamak dalam waktu zuhur dulu. Ha, niat dah duduk semaya jemaah. Maka sudah semaya jemaah, wisalai pun siap, bangun semaya zuhur. Kalau tak saya kosar, zuhur 4 rekaat. Kalau nak kosar katik, ha, semaya zuhur 2 rekaat. Boleh. Jamak takdim boleh. Jamak jemaah dengan asar boleh. Ada pun jamak takhir, tak boleh. Ha, kita nak semaya, nak jamak jemaah dalam asar, tak boleh. Sebab syarat nak sah jemaah, dia kena jatuh dalam waktu, dalam waktu zuhur. Apabila kita tak akhir, mana keluar pada waktu, tak boleh. Ha, nampak tak? Ha, kalau itu soalnya, bolehkah kita nak jamak jemaah dengan asar? Jawabnya, jika jamak takdir, yakni semaya asar dalam waktu jemaah, boleh. Nak ambil jemaah semaya dalam waktu asar, tak boleh. Nah, itu dia. Tak suka zuhur tu dah itu kan? Boleh takdim, boleh takhir. Hmm, okay.